Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa. Kalau setiap ngaji itu kan suka ada ide-ide, pencerahan-pencerahan, usulan-usulan, dan barangkali juga petunjuk-petunjuk. Di antaranya kemarin saya menyarankan kepada saudara semua untuk mentadaburi Quran. Setiap hari pegang Quran, pegang terjemah, siapin kertas, siapin pulpen, tulis apa yang menjadi kemudian didapat dari tadabur Quran itu. Percayalah, Allah akan memberikan kita bimbingan, karena Al-Quran ini memang sejatinya dimudahkan oleh Allah untuk kita menghafal, untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk berinteraksi. Allah tidak mempersulit. Kemarin juga kita kemudian mengusulkan kepada saudara-saudara semua untuk membangun komunitas Odoa. Saya pengen terbangunlah komunitas-komunitas penghafal Al-Quran gitu. Di luar tradisi seorang penghafal Al-Quran dengan pondoknya. Kan ada tasmi, ada tasmian, ada kemudian apa acara-acara ya rutin lah pesantren gitu ya. Tapi ini mah kita-kita gitu, orang-orang yang cenderung bolehlah dibilang sebagai orang umum. Baik, kita berlanjut. Perhatikan saudara, saya ingin membahas betapa Al-Quran ini subhanallah ya. Dulu sebelum saya membahas tentang hikmah, filosofi, dan sedikit ilmu tentang kurban, saya membahas bahwa ada yang serupa dengan ayat 4 Surah Al-Fat, yakni ayat 26 Surah At-Taubah. Dan ayat 40 Surah yang sama, Surah At-Taubah. Saya tulisin pemirsa ya. Yang sedang kita bahas kan Al-Fat ayat 4 kan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Perhatikan pemirsa, as-sakinah dan junud ya, di dalam surah Al-Fat ayat 4. Perhatikan berikut ini surah At-Taubah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha. Ini At-Taubah 26. Perhatikan, ada lagi sakinah. Oke, dan kembali branding dengan junudan, tentara. Jadi ketenangan dan tentara, nanti kita coba akan gali sedikit ilmu Allah. Maksudnya apa gitu? Kok ada ketenangan, ada tentara? Maksudnya gimana gitu? Oke, satu ayat lagi sekurang-kurangnya dalam Al-Quranul Karim yang mencakup kalimat sakinah yang bersamaan berbarengan dengan tentara, itu ada di At-Taubah ayat 40. Ayatnya panjang sekali pemirsa, saya potong dikit. La tahzan innallaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kembali Allah memasangkan kalimat as-sakinah dengan tentara. Saya cukup lama merenungkan, apakah ada gitu hubungan tentara-tentara Allah dengan ketenangan? Oh, ternyata ketika sedang membahas ini, ada seorang kawan saya yang kena masalah. Usahanya kena fitnah, ketenangannya sedikit berkurang, karena menyangkut produknya. Produknya produk Al-Quran, tapi dianggap produk itu adalah salibis. Karena di dalamnya ada kalimat-kalimat terjemahan yang apa adanya letterlock diterjemahkan. Lalu saya barulah menyadari bahwa saya sebenarnya jadi tentara yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tentara yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ada yang lam tarauha dalam abad ini ya, zaman ini, ada yang sifatnya lam tarauha yang tidak bisa dilihat. Apa? Ternyata ada BBM penguat juga. Ada SMS penguat juga yang belum tentu itu isinya dari orang, tapi bisa juga dari orang-orang yang sebenarnya itu malaikat-malaikat Allah. Lihat At-Taubah ayat 40, la tahzan, jangan sedih. Jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, dan Allah menurunkan kemudian ketenangannya alaihi kepada dia. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan kemudian mengirimkan atau menguatkan dengan tentara-tentara yang tidak dia lihat sebelumnya. Ada seakan-akan, bukan seakan-akan, ada korelasi nanti antara as-sakinah dengan apa? Al-junud, dengan tentara-tentara Allah. Apakah kemudian tentara-tentara ini yang berperan kemudian mengatur kita menjadi tenang atas izin Allah, atau seperti apa? Nanti kita lihat setelah yang berikut ini. Kalimat yang terkait dengan as-sakinah, dengan ketenangan juga, atau dengan al-junud, bisa kemudian Allah pasangkan dengan an-nasr, pertolongan. Dan yang saya sudah bilang, yang sedang kita kaji surahnya, dan juga dengan al-fat, pertolongan dan kemenangan, atau kemenangan dan pertolongan. Saya kemudian menyadari ya akhirnya gitu, betapa emang kita ini hidup tidak sendirian. We are not alone. Dalam keadaan kita sedih gitu ya, ya Allah, apa sih yang sedang terjadi sama hidup saya? Kok sekarang suami meninggalkan saya? Usaha saya juga hancur. Lagi sedih begitu gitu ya. Kita ambil wudhu nih. Dan sholat. Terus ngaji. Apa aja deh. Ngajinya apa aja gitu. Gak mesti al-fat. Ngaji apa aja. Buka Quran misalnya. Sembarang aja buka Quran. Dang. Terus ngaji. Enggak ada fadilah kalau baca ini nanti begini. Enggak. Fadilah umum aja. Woy, kalau baca Quran, Allah tolongin nih. Allah tolongin, Allah turunin an-nasr, pertolongan. Allah turunin kemudian al-fat. Bainal nasr wal-fat, ada al-maghfirah, ada ar-rahmah. Ya. Ada al-maghfirah, ada ar-rahmah, ada al-barakah. Berkumpulnya ini menghasilkan kemudian al-fat, kemenangan. Ini si perempuan yang dicerai sama suaminya, yang kemudian bisnisnya hancur. Ada BBM masuk. Ada SMS masuk. Jeng, ada di rumah enggak? Saya di depan pintumu nih. Buka pintu. Masya Allah ada tamu. Mana Allah, teman kita, teman lama. Pelokan. Masuk. Kenapa matamu merah kayak begitu? Enggak. Ada yang dirasa aja. Iya, nggak mau ngomong. Perempuan ini bicara, doain saya baru ditinggal sama keluarga saya, satu keluarga penuh, masyaallah. Suami saya dengan 4 anak saya, di situ juga ada ibu saya, ada mertua saya juga satu-satunya. Allah lah yang memberi kehidupan, Allah juga yang mengakhiri kehidupan, memberi kematian. Doain ya, suami saya sama anak kami dan ibu saya dan ibunya beliau meninggal karena kecelakaan. Dang, gitu. Jer, gitu. Kita yang kehilangan suami tiba-tiba jadi mundur gini. Subhanallah, kenapa saya nggak jadi orang bersyukur? Saya kehilangan suami tapi saya masih punya anak 3, kira-kira begitu. Nah, as-sakinah itu muncul kembali ternyata dengan Allah kirimkan al-junud dalam bos gini ya. Tentu Anda tidak akan ketemu nih. Ente lagi dicopet atau lagi ditodong. Bos, ayo. Mana-mana. Serahin kunci mobil. Enggak bakal ada tiba-tiba pasukan berkuda gitu. Berbusana Arab gitu, pakai udang-udang, bersorban hijau seperti di perang Badar, lalu menombak si perampok. Enggak bakalan ente ketemu kayak begitu. Tetap disesuaikan dengan ala kudrati zaman. Disesuaikan dengan keadaan-keadaan zaman. Lagi berantakan kayak gitu, tiba-tiba patroli dari belakang. Langsung nikung, bat, turun. Oh, selesai, bas, masuk. Ramai banget kok cerita ya. Tapi ini serius. Langsung dibawa itu siapa? Si maling ini langsung dibawa sama polisinya, lalu pergi. Maaf ya pak, ini emang udah lama saya cari. Bos, belum tentu polisi itu adalah polisi. Siapa juga udah berhadapan dengan perampok, wut, nyiut, nyiut ya. Jantung nyiut, semua nyiut, subhanallah. Anak lagi keleler-keleler, lapar ma, lapar pa. Kan sudah cerita tuh, kalau anak gulang-guling masih wajar kali, emaknya gua gulang-guling. Kita lagi bingung nih, wah gak ada nih sakinah nih. Wah gimana? Subhanallah, tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Ada beras enggak? Ya. Gua lagi enggak ada makanan. Lu malah nanya ada beras enggak. Itu malaikat pertama tuh datang. Itu malaikat pertama tuh datang. Hati-hati saudara, hati-hati. Maaf ya Pak, kalau beras sih enggak ada, boleh enggak kita ganti sama yang lain? Ya apalah, anak-anak saya masih belum makan nih sampai sekarang. Subhanallah, bentar ya. Ini ada roti Maryam nih. Roti Maryam kan gede tuh, ya, yeah, segini nih roti Maryam. Persoalan ini roti Maryam tinggal seperempat. Yang belum makan 6 orang. Emang-emang nih gak cukup. Ini udah ditaruhin madu nih sesendok. Kita cuma pengen anak-anak kita nyicipin deh, walau sepotek-sepotek gitu. Yang penting ganjel-ganjel dulu. Ternyata ini diserahkan ke malaikat yang satu yang datang. Wow, bos. Subhanallah. Begitu lewat ini orang satu. Maaf mas, ada yang cuma ini nih, roti Maryam seperempat. Mohon maaf ya, gak apa-apa mas. Bapak dari mana? Saya di kampung sebelah. Iya dah, makasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, datang satu orang lagi. Sur, sur. Nah, kita keluar. Ayo bang, panggil sama abang gue lah. Semua katanya, suruh sekeluarga berangkat. Ada apa? Udah jangan banyak cerewet. Ayo cepat jalan, abang gue ulang tahun. Datang nih, subhanallah, rame-rame dulu. Bang Haji, kita suruh datang. Iya, yeah, gue mau ngajak orang-orang buat pada makan. Ternyata di mobil udah pada penuh tuh. Dia nyewain bus 3/4 gitu. Malam itu dia ada agenda makan-makan sama orang sekampung. Pertanyaannya, emang ente kenal yang di mobil itu benar-benar tetangga ente? Belum tentu. Ini figuran aja, figuran nih, malaikat figuran. Supaya tampak wajar pertolongan Allah itu, gitu loh. Kalau tiba-tiba di balik pintu ente ada udang madu, ada ayam penyet, ada steaknya Mas apa Jody, ada kemudian ayam bakar Mas Mona, ente pasti bingung. Enggak kunci, enggak pintu dikunci, kok tiba-tiba ada makanan? Jangan-jangan ente bukan malah kenyang, malah pingsan kali. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini barangkali sedikit hikmah yang bisa saya berikan. Ada apa dengan al-junud? Kok sakinah itu selalu ada jundullah, ada tentara-tentara Allah. Ya, kira-kira seperti itulah. Walaupun pembahasan ini tentu masih teramat dangkal, maka itu pemirsa silakan login ke www.santritahfiz.com untuk mendapatkan tafsir tentang surah Al-Fath, termasuk tafsir ayat yang 4 nih ini. Kita masih akan terus bercanda-canda, belajar, menggali hikmah dengan surah Al-Fat, ya, surah yang Masya Allah ini, tapi setelah yang berikut ini, insya Allah kita kembali. Nah, kalau kemudian Allah berkenan mengirimkan tentaranya buat kita, sehingga ketenangan itu ses gitu, jadi ada gitu di hati kita gitu. Nah, niscayalah istizdad, ya, kita minta tambah itu terjadi. Liyazdadu imanan ma'a imanim itu terjadi, akhirnya iman kita itu nambah gitu. Saya pernah juga begitu, bukan enggak, sampai sekarang juga sering begitu. Subhanallah, lagi sedang galau-galaunya gitu ya, tiba-tiba ada telepon dari seseorang. Pernah tuh saya difitnah kan, saya jual gedung orang 10 miliar. Enggak pakai babi, Bu, saya lagi di Singapura, datang berita dari .com punya news. Maaf Pak Ustaz, ada di mana kita mau wawancara? Bingung saya, wawancara apaan nih? Kita lagi, enggak nih, ada orang ngelaporin antum penggelapan gedung senilai 10 miliar. Orangnya sudah diwawancari di TV. Saya bilang, ada apa nih di tanah air ini? Ada apa ini? Wah, itu saya geruduk-geruduk gitu. Walaupun itu fitnah, emang juga kalau lagi kejadian mah kita pasti butuh orang lain, butuh kemudian saudara, butuh guru, butuh ketenangan dari istri. Subhanallah, ada seorang Habib SMS kepada saya. Itu SMS tuh enggak diminta gitu loh. Tiba-tiba muncul aja tuh SMS. Dang, apa kata dia? Seringkali masalah itu sebelum datangnya bagaikan ombak yang bergulung-gulung. Tapi tatkala kita sudah ada di tengah ombak, ternyata ia hanya riak-riak kecil biasa. Pulang saya dari Singapura. I am coming. Pulang sudah. Bismillah, kita jabanin aja apa yang terjadi. Subhanallah. Padahal saya sedang susah, gelisah, saya izin sama istri saya, kita jual cincinnya deh. Kan cincin juga cuma 375 ribu saat itu. Tapi ya nyambung napas lah. Ternyata begitu saya jalan, duduk, ada tukang ojek yang saya tidak kenal. Bukan orang situ. Ya karena ada depan mata, kita stop, dia juga berhenti, kita naik. Si tukang ojek ini nyerocos aja gitu. Saya tuh pernah susah mas. Gue nih. Gue mau pergi nih jual cincin nih. Terus saya sadar mas, bukan cincin yang bisa nyelesain masalah saya. Ngomongin cincin juga nih. Kemudian hari saya, kalau bukan tentara Allah gak mungkin ini. Ini tukang ojek jadi-jadian ini. Di tukang ojek ini ngasih tahu saya sampai akhirnya nyampe pasar Kalideres. Si tukang ojek nanya sama saya, mas sudah nyampe nih? Apa perlu saya tungguin? Lama enggak? Saya bilang, enggak mas, balik aja. Balik, karena si tukang ojek ini Allah kirimkan sebagai guru saya sudah. Oh begitu caranya kalau punya masalah. Oh begitu caranya kalau punya problem. Oh begitu caranya kalau punya kesulitan, balik. Setelah mampir apa coba? Saya tidak pernah tuh melupakan senyuman si tukang ojek. Begitu saya turun, saya bayar, apakah dia bilang, enggak usah. Mudah-mudahan kalau mas punya masalah, selesai masalahnya. Saya tuh rindu tuh keadaan yang gitu-gitu. Mudah-mudahan ya saudara bisa seperti itu. Hari ini tidak ada doa, habis waktunya. Kita langsung doa saja. Doa ke-39 ya. Pemirsa, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Hadirkan malaikat-malaikatmu ya Allah. Atau manusia-manusia pilihanmu yang kau gerakkan sebagai wasilah dikabulkan doa kami, tercapainya hajat kami, kau ampuni dosa kami, kau ajarkan malam na'lam, kau ajarkan apa-apa yang kami belum ketahui, malam na'lam yang memang kami tidak ketahui, dengan perantaraan hamba-hambamu ya Allah, baik malaikat-malaikatmu atau orang-orang pilihanmu ya Allah. Begitu sombongnya kami kalau kami merasa bisa menyelesaikan semua persoalan hidup ini sendiri. Sedangkan ada engkau dengan tentara-tentaramu di langit dan di bumi yang begitu banyak yang tidak kami ketahui segala rahasianya. Jadi sedikit sekali. Ya Rabb, maafkan segala kesombongan kami. Ya Rabb, terimalah kami kembali dan terimalah doa kami. Pemirsa teruskan berdoa. Yakinlah Allah dengan para malaikatnya mendengar. Dan para malaikatnya akan disuruh oleh Allah mengabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pemirsa. Mudah-mudahan kita bertemu ya di Idul Adha yang tahun berikutnya, hingga kemudian Allah memanggil kita dalam keadaan kita sudah bersih semuanya, nggak pakai diazab lagi. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Saya Yusuf Mansur, terima kasih buat yang sudah bersedekah Masjid Tahfiz. Terima kasih juga buat yang sudah mempercayakan kurbannya kepada PPPA. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah menggerakkan sedekah. Kemana saja, di mana saja, mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.